going down. Ayo kita kumpul duit dan siap kita berangkat. Pakaian rapi, celana potongan nabi, taplak meja dirombak jadi dahasi. Pergi kita cari sasaran, malam ingin melepas keresahan. Lihat Poppy pakai rok mini, lihat Nancy pakai bikini. Tapi sayang sudah diboking papi-papi. Pun kawan sejalan, cepat kita haluan, tancap gas kita ngacir, pergi ke taman lawang. Paginya Toto, malamnya Titi, paginya Sunarto, malam Sunarti, paginya Ahmad, malamnya Asil, paginya Ismet, malam Isyir. Aku melongo persis ke Bobego, jidat mengkerut persis di Dandarto. Lihat itu potongan, habisnya mirip perempuan. Begitu pun kawan sejalan, cepat putar haluan, tancap gas kita ngacir, pergi ke taman lawang. Paginya Toto, malamnya Titi, paginya Sunarto, malam Sunarti, paginya Ahmad, malamnya Asil, paginya Ismet, malam Isya. Aku melongo persis ke Bobego, jidat mengkerut persis di Dadarto. Lihat itu potongan, habisnya mirip perempuan. Nenang